Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di Marhamah ini masih kita bacakan salah satu risalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, kajian kita sampai pada hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengutus Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal keadaan dirinya, yaitu seorang yang madza'an, yang banyak mengeluarkan air madzi. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Miqdad ibn al-Aswad, yaghsil dzakarahu wa yatawadda, agar Ali bin Abi Thalib mencuci kemaluannya lalu berwudu. Pada penggalan lafaz hadis ini adalah syahid kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu, yaitu keluarnya madzi ini termasuk dari pembatal wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yatawadda, lalu berwudulah, menunjukkan keluarnya madzi ini termasuk dari pembatal al-wudu. Naam. Dan pada lafaz yaghsil dzakarahu di dalamnya sebagai dalil, di samping madzi membatalkan wudu, pada lafaz ighsil atau yaghsil dzakarahu di dalamnya juga sebagai dalil, air madzi ini adalah sesuatu yang najis yang wajib bagi seorang untuk membersihkan kemaluannya darinya, berdasarkan zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para al-ulama terkait maksud dari hadis Rasul yaghsil dzakarahu. Naam, apakah yang dicuci adalah sebagian dari kemaluannya ataukah semuanya? Namun yang rajih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat yang ahwat, yang lebih berhati-hati mengamalkan zahir dari hadis Rasul, adalah dianjurkan bagi seorang muslim untuk mencuci seluruh kemaluannya ketika ia mengeluarkan air madzi. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan air kencing yang dibolehkan bagi seseorang untuk kemudian beristijmar. Ya kan, beristijmar. Kalau seorang beristijmar hanya sekedar membersihkan bagian dari kemaluannya tersebut dengan batu. Nah, atau yang semisalnya. Karena di dalam hadis ini Rasul menyebutkan yaghsil dzakarahu, dan mencuci asal hukumnya adalah dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Sehingga berdasarkan pendapat yang zahir dari hadis Rasul, ketika seseorang mengeluarkan air madzi, maka dia harus mencuci seluruh dari kemaluannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang diangkat oleh mereka para fuqaha adalah apa hukumnya apabila air madhi tersebut mengenai badan ataukah pakaian seseorang. Nah, ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Sebagian pendapat di antara para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka, beranggapan bahwasanya air madzi itu sama seperti air kencing. Yakni ketika seseorang mengeluarkan air madzi, maka wajib untuk mencucinya. Atau ketika air madzi tersebut mengenai baju atau badan seseorang, maka wajib untuk mencucinya. Ia bersihkan pakaiannya tersebut dari air madzi sebagaimana dia harus membersihkan pakaiannya ketika terkena air kencing. Nah, karena mereka menyamakan antara air madzi dengan air kencing tersebut. Nah, namun sebagian pendapat di antara para fuqaha berpandangan bahwasanya ketika pakaian seseorang terkena air madzi, maka tidak perlu baginya untuk mencucinya, tapi bisa dia bersihkan bekas dari air madzi tersebut dengan cara memercikan air tersebut ke bagian yang terkena air madzi, sehingga hukumnya sama seperti air kencing bayi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurashu min baulil ghulam. Ini pembahasan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Seorang anak atau bayi yang masih kecil dan dia adalah bayi pria, maka ketika terkena air kencing cukup bagi seseorang untuk dia yurash, membasahinya dengan air. Yurash, dia ada di dalam sebagian lafaz yang dhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam azba'ahu iyahu, mengikutkan air tersebut ke pakaian yang terkena air kencing bayi. Nah, sehingga air madzi pada sebagian mereka tidak perlu untuk dicuci, tapi cukup dengan cara memercikan pakaian yang terkena air madzi dengan air tersebut. Kemudian mereka berpandangan bahwasanya air madzi ini termasuk dari air yang najis, namun najisnya itu mukhaffafah. Najisnya adalah najis yang ringan, yang tidak perlu, dalam arti kata ketika terkena pakaian untuk kemudian seorang mencucinya. Yang namanya mencuci, dia harus mengkuceknya dan lalu memeras airnya. Tapi kalau seorang memercikan air ke lokasi yang terkena air madzi tersebut, hanya sekedar dia menuangkan air kemudian membiarkan pakaian tersebut kering, maka dia boleh untuk sholat mengenakan pakaian yang sudah dia siram dengan air tersebut tanpa perlu mencucinya. Nah, kemudian mereka berdalil dengan hadis dengan sanad yang hasan, riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perihal air madzi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, innama yakfika bi an ta'khudha kaffan minal ma' fatanḍuḥu minha min thawbika. Cukup bagimu untuk memenuhi telapak tangan kamu dengan air, lalu kamu siramkan air tersebut min thawbika, ke pakaianmu. Haitsu tara annahu asabahu, di bagian lokasi yang kamu lihat, di lokasi tersebut terkena air madzi. Nah, mungkin di bagian lengan terkena air madzi, atau celana ada yang terkena air madzi, maka cukup bagi kita untuk mengambil air lalu menuangkannya ke lokasi tersebut tanpa perlu memerasnya dan tanpa perlu untuk kemudian seorang mengkuceknya. Nah, ini sudah cukup berdasarkan zahir dari hadis Sahal bin Hunayf yang tadi kita sebutkan. Dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang rajih, menggabungkan antara dalil-dalil tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, beliau menyebutkan wal aqwa fil madhi annahu yujzi'u fihi nadhu. Pendapat yang paling kuat seputar air madhi, maka mencukupkan bagi seseorang untuk hanya sekedar dia memercikannya dengan air. Naam. Wa huwa ihda riwayataini an Ahmad, dan itu adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. Nah, menunjukkan pendapat al-Imam Ahmad sendiri pada sebagian ucapan beliau berbeda dengan apa yang tadi kita sebutkan. Wan-nadhhu huwa ar-rashu bil ma, dan yang dimaksud dengan an-nadhhu adalah ar-rashu bil ma. Sekedar seseorang memercikkan lokasi yang terkena air madi tersebut dengan air tanpa perlu dia mencucinya. Wallahu a'lamu bishawab. Syekh bin Baz juga menyebutkan di dalam salah satu fatwa beliau rahmatullah alaih, beliau menyebutkan lakin najasatuhu mukhaffafah. Ketika beliau membahas seputar air madi, beliau mengatakan sesungguhnya atau akan tetapi najisnya air madzi ini mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, najis yang ringan. Yughsalu farjahu wa unthayaihi wa khasiyataihi. Ketika seseorang mengeluarkan air madzi, maka yang dia cuci untuk bagian kemaluannya itu seluruhnya. Itu bagian seluruhnya. Nah, seluruh dari bagian kemaluannya itu dia bersihkan. Nah, tidak sebagaimana air kencing, ya kan? Mencukupkan bagi seseorang untuk melakukan istijmar, yakni yang dia bersihkan hanya bagian di lokasi keluarnya air kencing. Sehingga boleh bagi seseorang ketika mengeluarkan air kencing untuk dia basuh hanya sekedar dengan tisu. Dibasuh bagian lokasi keluarnya air kencing tersebut saja. Namun dalam hal mengeluarkan air madzi itu terdapat di sebagian riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang dia mencuci seluruh dari kemaluannya hingga dua bagian khusus yang ada di kemaluannya dia harus mencucinya. Nah, wa yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan lalu dia berwudu sebagaimana dia berwudu mengerjakan sholat kalau semisal dia menginginkan melakukan ibadah sholat, menunjukkan air madzi membatalkan wudu. Wa idza asaba fakhidahu bi syai'in atau syai'un, kalau semisal air madzi tersebut mengenai bagian pahanya au thawbahu ataukah pakaiannya terkena air madzi, yarushuhu bil ma wa yakfi yang dohu bilma, maka cukup baginya untuk memercikannya dengan air, dia cukup untuk menyiramnya dengan air saja tanpa perlu mencucinya. Nah, inilah pendapat yang rajih yang menggabungkan antara dua dalil, dalil dari hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencuci kemaluannya dan berwudu. Siak hadis ini terkena ke bagian keluarnya air mani tersebut, yaitu farj. Dia diharuskan untuk mencuci kemaluannya. Namun dalam hadis Sahal bin Hunayf, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan perihal pakaian seseorang yang terkena air madhi. Maka Rasul menyebutkan dengan lafaz yandhuhu, memercikannya atau menyiramkannya dengan air tanpa perlu dia mencucinya. Inilah pendapat yang rajih yang menggabungkan antara kedua dalil tersebut sehingga tidak ada al-ikhtilaf, perselisihan makna yang terkandung pada kedua hadis tersebut. Masing-masing siyak kita jalankan berdasarkan keadaan lafaz zahir dari hadis tersebut. Tidak bisa kita gabungkan, kita silangkan makna yang mencuci ke pakaian ataukah memercikkan air ke lokasi keluarnya air mani tersebut. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Sebagian pendapat di antara para ulama, mereka mewajibkan seseorang untuk mencucinya. Nah, sama seperti terkena air kencing. Adapun riwayat yang menyebutkan an-nadhu, mereka maknakan dengan makna al-ghusl, yakni mencucinya. Namun seperti yang tadi kita sebutkan, pendapat yang rajih adalah pendapat yang tadi kita sebutkan, membedakan antara an-nadhu dengan al-ghusl sesuai dengan zahir dari masing-masing hadis yang tadi kita sebutkan. Naam. Selesai pembahasan kita dari hadis Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang seputar hukum air mani. Naam. Selain dari beberapa faedah yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada kita di antara faedah yang berikutnya adalah dibolehkannya seseorang untuk dia mengkhabarkan tentang keadaan dirinya, yang kalau semisal berita tersebut dia sampaikan menyebabkan akhirnya dia malu dan dia sampaikan hal tersebut tentu karena hajat, karena ingin mengetahui hukumnya, seperti halnya kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Secara tabiat seseorang malu, ya kan, kalau semisal dia diketahui sebagai seorang yang sering keluar air madinya, sering keluar air madi. Dan kemarin disebutkan air madi tersebut itu keluar disebabkan karena syahwat yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian di dalam hadis ini bolehnya seseorang untuk mewakilkan orang lain di dalam meminta fatwa, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau meminta Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk mewakilkan dirinya mempertanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalamnya juga berisikan faedah semangatnya mereka para sahabat untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bahkan perihal keadaan-keadaan privasinya, mereka tidak segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak malu dari kebenaran. Artinya, kalau semisal seorang ingin mengetahui kebenaran walaupun itu berhubungan dengan privasinya, tidak masalah dia sampaikan kepada ahli ilmu. Itu bukan termasuk dari perkara yang memalukan untuk disampaikan, karena tujuan dari menyampaikannya adalah iradatul haq, seseorang menginginkan kebenaran. Tayib, kita bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau menceritakan annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhanisaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mencumbu, mencium sebagian dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nisai di sini artinya adalah zaujatihi, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menciumnya. Thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar mengerjakan sholat dalam keadaan beliau tidak berwudu. Dalam keadaan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa dha'afahul Bukhari. Namun hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Dan banyak pula di antara tadi mereka para ulama yang mendhaifkan hadis tersebut. Berikut beberapa riwayat-riwayat yang lain dari beberapa jalur-jalur sanad yang berbeda yang secara makna meriwayatkan hal yang mirip atau yang sama dengan hadis Aisyah yang tadi kita bacakan. Allahu a'lam bishawab. Sehingga riwayat hadis ini adalah riwayat yang lemah. Dan musannif membawakan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha untuk ataukah beliau membawakan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu untuk mengajarkan kepada kita bahwasannya mencium seorang wanita itu tidak membatalkan wudu. Atau dengan bahasa lain, lamsun nisa, menyentuh seorang wanita ini bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, walaupun hadis ini tadi kita sebutkan di dalam sanadnya fihi maqal, terdapat kelemahan seperti yang tadi dibawakan oleh musannif, hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari rahmatullah alaih. Namun hadis-hadis yang mirip dengan hadis tersebut dengan lafaz yang berbeda itu terdapat di dalam beberapa riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian mendukung dan menguatkan bahwasanya menyentuh seorang wanita ketika seorang dalam kondisi bersuci ini bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, di sana terdapat ayat Al-Qur'an yang berbunyi aula mastumun nisa. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan di antara dari pembatal-pembatal al-wudu, Allah sebutkan aula mastumun nisa. Naam. Aw jaa ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau misal salah seorang di antara kalian itu keluar dari buang hajatnya atau menyentuh seorang wanita kemudian kalian tidak menjumpai adanya air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Nah, hadis ini ataukah ayat yang tadi kita sebutkan, ayat yang dari sisi siyaknya zahirnya terkena dalam bab pembatal dari pembatal-pembatal tayamum. Nah, pembatal dari pembatal-pembatal wudu yang seseorang berkeinginan untuk bersuci dengan menggunakan cara bertayamum karena tidak menjumpai adanya air. Nah, sehingga dengan adanya nas ayat ini Demikian pula hadis yang tadi kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian beliau pergi salat dalam keadaan tidak berwudu, menyebabkan terjadinya perselisihan di antara mereka para fuqaha terkait hukum seseorang menyentuh seorang wanita apakah membatalkan wudunya atau tidak. Nah, terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya menyentuh seorang wanita yang qudul wudu bikulli hal. Menyentuh seorang wanita itu membatalkan wudu bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Baik menyentuhnya dengan syahwat. Tentu kalau semisal yang disentuh adalah istrinya ya. Nah, ataukah tanpa syahwat? Ataukah tanpa syahwat? Nah, baik dia menyentuhnya karena lupa ataukah sengaja. Nah, sebagian pendapat tersebut mengatakan ini tadi disebutkan apa? Yang qudul wudu, membatalkan wudu. Membatalkan wudu bagaimanapun keadaan kondisi seseorang yang menyentuh wanita tersebut. Nah, dan pendapat ini adalah pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan yang lainnya dari kalangan para fuqaha. Mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa, "Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, ataukah la mastumun nisa, kalian menyentuh para wanita." Kemudian mereka mentafsirkan makna la mastumun nisa yakni menyentuh para wanita. Nah, menyentuh para wanita. Karena datang pada sebagian nas hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan maksud dari menyentuh sesuatu dengan lafaz lamsun. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya tangan tersebut itu bisa berzina, wazina halams, dan zinanya tangan tersebut adalah dengan menyentuh, dengan menyentuh. Nah, yang menjadi syahid disebutkannya riwayat ini adalah disebutkannya lafaz lamsun bermakna menyentuh sesuatu, yang dimaksud tentulah menyentuh seorang wanita. Nah, sehingga mereka berpandangan ketika seorang berwudu dia menyentuh seorang wanita maka batal wudunya walaupun dia menyentuh wanita tersebut tanpa sengaja. Nah, tanpa sengaja mereka samakan seperti halnya seorang kentut atau kencing keluarnya sesuatu dari kemaluannya, namanya seorang keluar sesuatu dari duburnya atau kubulnya secara sengaja atau tidak sengaja akan batal wudunya, ya kan? Seorang kentut enggak sengaja dia kentut, tiba-tiba keluar, batal wudunya. Batal wudunya. Demikian pula kata mereka menyentuh wanita, ini juga sama akan membatalkan wudunya. Sebagian pendapat dari mazhab tersebut berpandangan adanya perbedaan antara siapa yang disentuh. Kalau yang disentuh itu mahramnya enggak batal wudunya. Nah, enggak batal wudunya. Tapi kalau yang disentuh perempuan yang bukan mahram itu batal wudunya. Itu batal wudunya. Tahu kan? Mahramnya antum Syafi'i, ha? Enggak tahu mahram. Uminya antum mahram apa bukan? Uminya antum mahram bukan? Ya, kakak perempuan antum. Ya anggaplah ada lah. Nah, mahram bukan? Ha? Ya mahram. Anggaplah ada. Nah, itu kalau menyentuh seorang wanita yang menjadi mahram kita, sebagian pendapat dari mazhab tersebut beranggapan kalau semisal mahram kita maka enggak batal, kalau semisal yang bukan mahram maka batal wudunya. Pendapat yang kedua yang menyebutkan fihi tafsil, adanya perincian Artinya Pak, kalau semisal seorang menyentuh seorang wanita bisyahwatin, dengan syahwat, ini pembahasan tingkat tinggi ini. Nah, pembahasan tingkat tinggi, maka akan batal wudhunya, akan batal wudhunya. Namun kalau semisal seseorang dia menyentuh wanita tersebut tanpa syahwat, sekedar menyentuh saja, mungkin seorang salaman ya kan sama ibunya, nah, ataukah sekedar senggol begitu dengan seorang tanpa sengaja, nah, tanpa syahwat, maka pendapat tersebut beranggapan tidak batal wudhunya. Dan ini adalah mazhab Malikiyah Al-Hanabilah, dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Nah, mereka mengumpulkan antara dua nas ayat Al-Qur'an yang memerintahkan seorang untuk bertayamum karena menyentuh wanita, fatayammamu, na'am, aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, dan nas yang menceritakan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang sebagian istrinya, dan riwayat yang tadi disebutkan beliau mencium istrinya kemudian pergi sholat dan tidak berwudu. Maka mereka memperinci menyentuh dengan syahwat dan yang tidak dengan syahwat. Mereka mengkiaskan pembahasan seputar menyentuh wanita tersebut sama seperti halnya pembahasan tidur. Nah, ketika seorang menyentuh seorang wanita dengan syahwat, ini dikhawatirkan ataukah diprediksi dinilai nantinya akan ada sesuatu yang keluar dari farijnya. Apakah itu madhi ataukah itu mani? Nah, ataukah itu mani? Sehingga tempat-tempat yang dikhawatirkan ataukah perbuatan-perbuatan yang dikhawatirkan nantinya seseorang mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya tanpa dia sadari, itu termasuk dari pembatal al-wudu. Sama seperti halnya tidur yang kemarin kita sebutkan, pendapat yang rajih seputar tidur adalah tidur nyenyak, bukan tidurnya yang dikatakan sebagai pembatal wudu. Namun karena tidur nyenyak tersebut adalah satu keadaan yang melepas kesadaran seseorang, sehingga kalau semisal keluar sesuatu dari tubuhnya dia tidak menyadarinya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ainan wika usahi. Faman nama falyatawadda. Mata ini adalah pengikat seorang itu enggak sadar. Pengikat seorang itu lupa. Kalau semisal seorang matanya masih melek, maka dia masih menyadari kondisi sekitarnya. Menunjukkan kalau semisal mata tersebut itu sudah tertidur, maka akan terlepaslah ikatan, yakni tidak disadari ataukah seorang tidak bisa mengontrol apakah ada sesuatu yang keluar dari kubulnya ataukah duburnya. Terkadang seorang tidur dia kentut kan enggak sadar. Nah, sehingga pendapat ini memperinci dan mengkiaskan dengan tidur tersebut pembahasan menyentuh seorang wanita apakah dengan syahwat ataukah tanpa asyahwat. Pendapat yang ketiga dari kalangan para fuqaha yang berpandangan bahwasanya menyentuh wanita la yang qudu al-wudu'a mutlaqa. Menyentuh seorang wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Baik menyentuhnya tanpa syahwat atau menyentuhnya dengan syahwat. Selama seseorang menyadari keadaan dirinya belum ada sesuatu yang keluar dari farijnya. Tidak ada madhi yang keluar. Nah, maka tidak masalah baginya untuk kemudian dia sholat dan tidak perlu baginya untuk berwudu. Karena menyentuh wanita bukan termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, di antara dalil dari pendapat tersebut adalah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhah. Beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang tadi kita sebutkan, awlamastumun nisa. Beliau tafsirkan maknanya adalah al-jima'. Maksudnya adalah berjima'. Nah, dengan istri. Berjima' dengan istri. Bukan menyentuhnya. Bukan apa? Menyentuhnya. Dan diriwayatkan tafsir ini juga tafsir yang diriwayatkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Nah, beliau mentafsirkan hal yang sama dengan Ibn Abbas terkait ayat yang tadi kita sebutkan. Sehingga ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terkait menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak, karena maknanya bukan menyentuh, tapi maknanya adalah al-jima'. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan lafaz al-lamsu, menyentuh wanita tersebut, dengan makna al-jima'. Dengan makna al-jima'. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-236 dan 237. Allah berfirman, la junaha alaikum in tallaqtumun nisa'a ma lam tamassuhunna. Tidak mengapa bagi kalian apabila kalian mencerai istri-istri kalian dalam keadaan kalian belum menyentuhnya. Malam tamassuhunna, yakni malam tujami'uhunna, selama kalian belum menyentuhnya, yakni berjima' dengannya. Kemudian Allah sebutkan hukum setelahnya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237, Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Ini juga sama. Apabila kalian mencerai para wanita tersebut, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. An tamassuhunna, menyentuh di sini maknanya adalah kalian berjima dengannya. Nah, sehingga ayat yang tadi kita sebutkan, awlamastumun nisa, ditafsirkan dengan makna ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Ya'ni maknanya adalah al-jima'. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh sebagian di antara salaf. Al-Imam Ibn al-Munzir rahmatullahi alaihi beliau menyebutkan beberapa pendapat para salaf terkait menyentuh seorang wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu. Beliau menyebutkan wabihi qala Ibn Abbas, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Abbas, wa Tawus dan al-Imam Tawus bin Kaisan, wal Hasan wa Masruq wa Atha bin Abi Rabah. Ini beberapa pendapat di antara para salaf yang dinukilkan oleh al-Imam Ibn al-Munzir yang menyebutkan bahwasanya menyentuh seorang wanita secara mutlak ini bukan pembatal dari pembatal al-wudu. Al-Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih beliau menyebutkan pula terkait masalah ini dalam risalah beliau Al-Dha'ifah. Beliau mengatakan al-haqqu anna lamsal mar'ah wa kadza taqbiluha la yanqudul wudu. Yang benar bahwasanya menyentuh seorang wanita, demikian pula mencium mereka, itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Sawa'un kana bisyahwatin au bighairi syahwah. Baik melakukannya dengan syahwat atau tanpa syahwat. Wa dzalika li'adami qiyami dalilin sahihin 'ala dzalik. Yang demikian disebabkan karena tidak adanya dalil yang sahih yang menyebutkan tentang hal tersebut. Kalau semisal ada dalilnya, maka tentulah dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat. Sementara ayat awlamastumun nisa tadi kita sebutkan maknanya bukan seperti yang tadi kita sebutkan menyentuh mereka para wanita. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan masul mar'ati la yanqudul wudu mutlaqan. Menyentuh seorang wanita itu bukan pembatal wudu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, illa ayyakhruja minhu syai'un. Terkecuali ketika seorang menyentuhnya ada sesuatu yang keluar, mungkin madhi ataukah mani yang keluar, maka ketika itu kalau semisal madhi yang keluar maka dia harus berwudu dan mencuci kemaluannya, dan kalau semisal air mani yang keluar maka dia harus mandi yang dikenal dengan mandi al-janabah. Nah, selama itu tidak ada maka yang demikian bukan termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Demikian pula terdapat beberapa riwayat ketika di dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memegang, meraba kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah menyadari Rasul meraba mengenai kakinya, beliau qabattu rijlayya. Beliau pun menekuk, ya kan, melipat kedua kaki beliau radhiyallahu taala anha sehingga Rasul bisa sujud di lokasi tersebut. Nah, demikian pula di dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah satu ketika memegang kedua dari kaki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau ketika itu sedang sujud. Dan didengar oleh Aisyah, Rasul membaca doa Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik sampai dengan akhirnya. Riwayat ini riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini juga sebagai dalil kalau semisal menyentuh wanita atau disentuh oleh seorang wanita ini termasuk dari pembatal wudu, maka tentulah Rasulullah SAW akan membatalkan sholatnya dan berwudu, dan akan mengingkari perbuatan Aisyah menyentuh kakinya ketika beliau sujud. Namun karena tidak ada riwayat akan hal tersebut, bahkan Rasul melanjutkan sholatnya, ini sebagai dalil disentuh oleh seorang wanita atau menyentuh wanita ini bukan termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Nah, baik, selesai pembahasan kita seputar hadis ini, dan insyaallah beberapa faedah yang setelahnya kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kamis besoknya itu kira-kira sudah sudah Ramadan belum? Hah? Belum. Ya. Santri masih di sini kan? Ya, itu udah pulangan ya. Nah, tapi ini kalau untuk santri sampai ketemu tahun depan ya. Nah, sampai ketemu setelah Syawal. Kalau untuk ikhwan masih ada kesempatan kita bertemu dan membaca kitab ini insyaallah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.